Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله merupakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman dengan malaikatul kiram, dengan nama-nama mereka, perbuatan-perbuatan mereka, serta sifat-sifat mereka yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun." Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ar-Rasul beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Demikian pula orang-orang mukmin semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Merupakan amalan-amalan perbuatan yang dilakukan para malaikat yang wajib untuk kita beriman dengannya, yaitu doa serta istighfar mereka kepada orang-orang mukmin secara umum, atau disebabkan suatu amalan salih yang dikerjakan oleh seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang berselawat atas kalian dan juga para malaikat agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Aliyah, Salatullahi sana'uhu alaihi indal malaikah wa salatul malaikati addu'a. Kata Abu Aliyah, salawat Allah Subhanahu wa taala atas orang hamba adalah sanjungan pujiannya di sisi para malaikat. Adapun salawat dari para malaikat adalah doa mereka. Ibadallah, jika kita telah mengimani, jika kita telah meyakini bahwasanya mereka para malaikat mendoakan seorang mukmin yang melakukan amalan soleh, maka akan mewariskan kepada kita, akan menjadi motivator, pendorong kita untuk bersemangat melakukan amalan-amalan yang padanya terdapat doa dari para malaikat, sehingga dengan sebab itu akan mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan-amalan yang para malaikat mendoakan pelakunya yaitu menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu syar'i. Rawal Imam Tirmidzi wa shahahahu Al-Albani min hadisi Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasul alaihi salatu wasalam innallaha wa malaikatahu wa ahla samawati wal ardi hatal namlata fi juhriha wa hatal huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, para malaikat, penduduk langit dan bumi, hingga pun semut yang ada pada lubangnya, sampai-sampai ikan, mereka bersolawat kepada orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Di hadis yang lain Rasul alaihissalatu wassalam menyebutkan, mereka para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka karena ridha terhadap apa yang dilakukan oleh seorang penuntut ilmu. Mereka para malaikat juga mendoakan orang-orang yang menunggu sholat dan duduk sejenak setelah dia melakukan sholat di masjid Allah Subhanahu wa taala. Rawal Imam Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an qala Rasul alaihi salatu wasalam al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi. Para malaikat bersolawat atas salah seorang dari kalian selama dia berada pada tempat sholatnya yang dia sholat padanya. Mereka menyatakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, hatta yang sharifa au yuhdis, hingga dia beranjak, hingga dia berpaling atau berhadas. Ibadallah, mereka juga bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf yang pertama dalam sholat. Rawal Imam Abu Dawud wa shahahahu Al-Albani min hadisi Al-Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasul alaihi salatu wasalam innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala safil awwal. Sesungguhnya para malaikat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat bersolawat pada saf yang pertama. Mereka juga bersolawat, mereka juga berdoa, mendoakan orang yang dia bersolawat kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawal Imam Ibn Majah wa hasanahu Al-Albani min hadisi Amir ibn Rabi'ah an abihi radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasul alaihi salatu wasallam ma min muslimin yusalli alaiya illa sallat alaihil malaika al-hadis. Tidak seorang muslim pun yang bersolawat atasku, kata Rasul alaihi salatu wasalam, kecuali malaikat akan bersolawat atasnya. Mereka para malaikat juga mendoakan orang-orang yang berinfak, membelanjakan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Rawal Imam Bukhari wa Muslimun min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasul alaihi salatu wasalam ma min yaumin yusbihul ibadu fih illa malakan yanzilan fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti munsikan talafa. Tidaklah suatu hari pun yang seorang hamba berada pada pagi hari kecuali akan turun dua malaikat. Salah satu dari keduanya menyatakan, ya Allah, berikanlah orang yang berinfak ganti. Yang lain menyatakan, ya Allah, berikanlah orang yang menahan itu kehancuran. Mereka para malaikat juga mendoakan orang-orang yang menjenguk, orang-orang yang mengunjungi saudaranya yang muslim yang sakit. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Rawal Imam Ahmad wa Ibn Majah wa sahahahu Al-Albani min hadisi Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasul alaihi salatu wasalam man ata akhahul muslima a'idan. Siapa saja yang mendatangi saudaranya muslim dalam rangka menjenguknya. Masya fi kharafihil jannah hatta yajlis, maka dia berjalan fi kharafil jannah, pada kebun dan buah-buahan jannah, hatta yajlis, hingga dia duduk. Fa idza jalasa, maka apabila dia telah duduk, ghamaratuhur rahmah, dia akan diliputi, akan dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana ghadwatan shalla alai 70 alf malakin hatta yumsi. Jika dia menjenguk saudaranya pada pagi hari, maka 70 ribu malaikat akan bersolawat atasnya hingga petang hari. Wa in kana masaan shalla alaihi 70 alf malakin hatta yusbih. Jika dia berkunjung menjenguk saudaranya yang sakit di pagi hari, naam, di sore hari, maka 70 ribu malaikat akan bersolawat atasnya hingga pagi hari. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam juga menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, qala Rasul alaihi salatu wasalam, "Idza hadartumul maridha awil mayyita faqulu khairan fa innal malaika tu'aminuna 'ala ma taqulun." Jika kalian menghadiri, jika kalian mendatangi, menjenguk saudara kalian yang sakit atau saudara kalian yang telah meninggal, faqulu khairan, ucapkanlah, doakanlah kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini atas apa yang kalian ucapkan. Mereka, para malaikat, juga berdoa, mendoakan orang, seorang muslim yang mendoakan kebaikan untuk saudaranya. Rawal Imam Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Rawal Imam Muslim min hadis Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasul alaihi salatu wasalam, "Ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa malak ilal malaku ila qalal malaku wa anta walaka bimislin." Tidaklah seorang muslim, tidaklah seorang hamba muslim yang mendoakan saudaranya kebaikan dalam keadaan saudaranya tidak mengetahuinya, kecuali malaikat akan berkata, "Walaka bimislin, walaka bimislin," dan semisal apa yang kau doakan. Ibadallah, ketika kita mengetahui akan hal ini, maka kita bersemangat. Di antara amalan-amalan yang disebutkan tadi, semoga dengannya menjadi perkara yang akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui mereka, para malaikat, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan, la ya'sunallah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'alu ma tu'mar. Wa yaf'alu ma tu'marun. Mereka senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sebagaimana yang kita ketahui, mereka, para malaikat, mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang beriman ketika dia melaksanakan, ketika seorang yang mukmin tadi beramal amalan soleh. Sebaliknya mereka juga mendoakan kejelekan. Mereka juga melaknat orang-orang yang melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka, para malaikat, melaknat orang-orang kafir, melaknat orang-orang yang keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mati di atas kekafiran, maka atas mereka laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka para malaikat juga melaknat orang-orang yang melakukan kebid'ahan, orang-orang yang melakukan perkara-perkara baru yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga melaknat orang-orang yang melindungi pelaku bid'ah, orang-orang yang menolong dan melindungi pelaku bid'ah. Rawal Imam Ahmad wa Nasai wa sahahahu al-Albani min hadithi Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasul alaihi salatu wasalam, wa man ahdatha hadasan aw awa muhditsan fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Dan barang siapa yang melakukan perkara baru, yang mengadakan perkara baru dalam agama ini, atau dia menolong melindungi pelaku bid'ah, maka atasnya laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka para malaikat juga melaknat orang-orang yang mencela sahabat Nabi. Rawal Imam At-Tabrani wa sahahu al-Albani min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasul alaihi salatu wasalam, man sabbal ashabi fa alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Barang siapa yang mencela sahabatku, kata Rasul, maka atasnya laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka juga mencela seorang wanita, seorang istri yang enggan ketika diajak suaminya. Dia enggan melayani suaminya. Rawal Imam Bukhari min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasul alaihi salatu wasalam, idza da'ar rajulu imra'atah ila firashihi fabat fabata ghadbana 'alayha la'anatha al malaikatu hatta tusbih. Jika seorang suami mengajak istrinya ke pembaringan, akan tapi si istri enggan, dia pun bermalam dalam keadaan murka kepada si istri, maka para malaikat melaknat wanita tersebut hingga pagi hari. Maka ini menjadikan peringatan untuk kita menghindari perkara-perkara tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya untuk kita senantiasa mengamalkan amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.